على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan birrul walidain, sunatul arham, husnil jiwar, bersikap baik kepada tetangga, dan wal ihsan ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil, war rifqi bil mamluk, berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, serta bersikap lemah lembut terhadap mamluk, terhadap pembantu dan hewan peliharaan. Al-ihsan ilal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Anak yatim, al-yatama, yang merupakan bentuk jamak dari yatimun, maknanya adalah alladhi mata abuhu qabla bulughi, seorang anak yang belum baligh dan ayahnya sudah meninggal, sudah wafat. Anak belum baligh, ayahnya dalam keadaan ayahnya sudah meninggal, itu yatim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah anak-anak yatim ya memang membutuhkan ihsan, membutuhkan kebaikan orang lain untuk menghibur hati mereka. Demikian pula untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang lain. Ihsan ilal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim, ini memiliki cakupan bentuk yang luas sesuai dengan keadaan masing-masing anak yatim, yang intinya adalah memberikan ihsan kepada mereka dengan ucapan dan perbuatan. Kemudian al-masakin, wal ihsan ilal yatama wal masakin, berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Al-miskin, orang-orang miskin yang dimaksud di sini adalah orang yang penghasilan pendapatan mereka tidak memenuhi pengeluaran mereka atau kebutuhan mereka, ya. Tidak memiliki pendapatan yang mencukupi kebutuhan, itu miskin. Yang dimaksud dengan miskin di sini mencakup fuqara juga, karena ketika kata miskin disebutkan secara bersendiri maka mencakup makna fakir, fuqara juga. Demikian pula ketika kata fuqara, fakir, disebutkan bersendiri di dalam satu konteks, maka maknanya juga mencakup miskin. Namun jika disebutkan kedua kata ini secara bersamaan di dalam satu konteks, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Fakir memiliki makna sendiri dan miskin juga memiliki makna sendiri. Yang jelas disebutkan di sini kata miskin, masakin saja, maka maknanya mencakup fuqara, yaitu setiap orang yang tidak memiliki pendapatan yang mencukupi kebutuhan. Nah, bagaimana bentuk ihsan kepada orang-orang miskin? Ihsan kepada orang miskin juga bentuknya luas, cakupannya luas, bentuknya banyak. Ada yang berupa ucapan dan ada yang berupa perbuatan. Yang berupa perbuatan, ya, seperti dengan memberi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun dengan ucapan, seperti dengan menghibur dan membesarkan hati mereka. Sebab orang-orang miskin umumnya cenderung minder di dalam kehidupan bersosial, maka kita hibur, kita besarkan hati mereka. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah juga memerintahkan ihsan ila ibnis sabil, berbuat baik kepada ibnus sabil. Siapa itu ibnus sabil? Yang dimaksud dan ibnus sabil di sini adalah musafir secara umum. Adalah al-musafir secara umum. Baik telah habis perbekalannya, habis atau hilang perbekalannya, maupun masih memiliki perbekalan. Tidak seperti di dalam pembahasan apa? Zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Di antara yang berhak mendapatkan zakat adalah ibnus sabil. Di dalam pembahasan zakat, yang dimaksud dengan ibnus sabil adalah musafir al-munqati' alladhi inqata'a bihi safaruh. Musafir yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena perbekalannya habis atau hilang. Adapun ibnu sabil yang dimaksud di sini adalah semua orang musafir, baik masih memiliki perbekalan maupun tidak. Maka Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada setiap orang musafir, yang asing, yang singgah di tempat kita. Kita diperintahkan untuk ihsan kepada setiap orang yang asing, musafir, singgah di tempat kita. Kebaikan atau ihsan tersebut bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Nah, oleh karena itu musafir, orang yang asing, ibnu sabil, jika dia singgah di rumah kita, maka kita harus memuliakannya dan menjamunya. Harus memuliakannya dan menjamunya. Ini perintah syariat. Ini adalah perintah syariat. Wajib atau tidak ada orang asing, ibnu sabil, musafir singgah di rumah kita? Apakah wajib kita muliakan dan kita jamu ataukah tidak? Jawabannya, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wajib memuliakan dan menjamunya jika wajib memuliakan dan menjamunya jika jauh, jika jauh dari pemukiman-pemukiman penduduk yang lain, jauh dari pemukiman-pemukiman penduduk yang lain, dan sulit untuk mendapatkan kebutuhannya, sulit untuk mendapatkan kebutuhannya. Misalkan rumah kita itu di daerah pinggiran atau di perkampungan yang cukup sepi, perkampungan yang cukup sepi, Ya, mungkin antar rumah penduduk cukup berjauhan. Juga di sana tidak ada pertokoan, warung-warung. Kemudian Ibnu Sabil ini singgah di rumah kita, maka kita wajib untuk menjamu dan memuliakannya. Karena dari mana lagi dia bisa memenuhi kebutuhannya, jauh. Sulit. Pendapat yang kedua mengatakan, memuliakan dan menjamunya wajib. Memuliakan dan menjamunya wajib. Dalam keadaan bagaimanapun. Ya. Yakni baik di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk yang lain, di daerah pedesaan, pinggiran, maupun di daerah perkotaan, banyak pemukiman penduduk, banyak pertokoan dan warung-warung. Seandainya musafir ini singgah di tempat kita, maka kita wajib untuk memuliakannya dan tidak mengatakan, oh di sana juga ada toko, ya, di sana juga ada warung, atau mungkin bisa singgah di tempat lain, di rumah yang lain. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, wajib untuk memuliakan dan menjamunya. Dan pendapat ini lebih nampak, sebab ya, seorang tamu itu wajib untuk dimuliakan, apalagi tamu Ibnu Sabil, musafir. Maka tidak ada perbedaan ya, dekat dengan pemukiman penduduk yang lain, dengan pertokoan ataupun jauh. Tidak ada perbedaannya, hukumnya adalah wajib. Kecuali jika ada udzur, kecuali ada udzur yang syar'i. Seperti apa? Seperti dhiqul bait, rumahnya yang terlalu kecil, sangat sempit, tidak bisa menjamunya, tidak bisa menempatkannya, tidak ada ruang tamu misalkan, karena rumahnya yang terlalu kecil. Yang disinggahi adalah rumah orang miskin, misalkan hanya gubuk kecil, ya, atau sebab-sebab yang lain, ya, atau sebab-sebab yang lain yang tidak, yang membuatnya tidak memungkinkan untuk menjamu tamu. Maka as-sunnah wal jamaah, ya, juga memerintahkan untuk ihsan kepada Ibnu Sabil. Baik Ibnu Sabil musafir yang kehabisan bekal, kehilangan bekal, maupun Ibnu Sabil yang masih memiliki perbekalan. Intinya dia singgah di tempat kita. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga memerintahkan ar-rifqu bil mamluk, bersikap lemah lembut terhadap mamluk. Al-mamluk, istilah mamluk, ya, mencakup dua macam mamluk. Yang pertama adalah al-mamlukul adami. Macam yang pertama, al-mamlukul adami, yakni manusia yang menjadi budak, manusia yang menjadi budak kita. Maka Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan agar kita bersikap lemah lembut terhadap budak kita. Bagaimana bentuk ar-rifq, kelemah lembutan terhadap budak, hamba sahaya? Di antara bentuk ar-rifq, kelemah lembutan kepadanya, yang pertama adalah antu ta'imahu idza ta'imta, memberinya makan ketika kita makan. Jadi ketika kita makan, kita juga memberinya makan. Jangan menundanya, kita saja makan sekarang jam sekian, ya, maka demikian pula budak kita, kita beri makan. Ya, sebab sama-sama manusia, kebutuhannya sama. Kemudian yang kedua adalah wataksuahu idaktasaita, memberinya pakaian ya, memberinya pakaian. Ini juga termasuk arif bil mamluk. Jangan tidak diberi pakaian yang layak. Berilah pakaian yang layak, walaupun statusnya adalah budak. Nah, namanya budak kan dia tidak memiliki harta, kita yang memberinya. Berilah pakaian untuknya. Dan yang ketiga adalah Allah tukallifahu malat yutiq. Tidak membebaninya dengan tugas yang tidak disanggupinya. Ini di luar batas kemampuan. Tidak memberi beban tugas di luar batas kemampuan. Ini beberapa bentuk ar-rifqa, berlemah lembut kepada budak. Bisa ditambahkan lagi di antara bentuk arif bil mamluk yang keempat adalah al-i'anah. I'anatuhu, membantunya di dalam menjalankan tugasnya. Jadi tidak masalah tuan, majikan, ya, itu sesekali memberikan bantuan kepada budaknya, membantu budaknya dalam menjalankan tugas. Adapun macam yang kedua adalah al-mamluk al-bahim, yakni hewan peliharaan, hewan yang kita miliki, yang kita pelihara. Apa saja yang termasuk di dalam hewan yang mamluk, yang kita miliki, yang kita pelihara? Ini banyak macamnya. Seperti apa? Seperti hewan yang kita tunggangi, hewan tunggangan, memang dijadikan kendaraan, ya, seperti kuda, unta, keledai, atau hewan, ya, ternak. Hewan ternak juga termasuk mamluk, al-mamluk al-bahim, ya, yang tujuannya adalah untuk diternak. Ya. Demikian juga hewan yang apa? Hewan yang tuktana, hewan yang sekedar untuk peliharaan. Untuk peliharaan, untuk kita pelihara saja. Tidak untuk kita tunggangi, tidak untuk diternak, tidak untuk kita jual. Hewan peliharaan seperti burung hias, ikan, ya. Demikian juga apa? Kucing yang kita pelihara. Intinya semua hewan yang kita miliki dan kita pelihara. Ini termasuk di dalam makna mamluk. Maka Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan agar kita bersikap lemah lembut, bersikap baik kepada mamluk, hewan peliharaan kita. Hewan-hewan yang kita miliki. Entah itu hewan tunggangan atau hewan ternak kita, atau hewan, ya, yang sekedar kita pelihara. Nah, di antara bentuk ar-rifqa, berlemah lembut kepada hewan mamluk yang kita miliki, ya, adalah memberi tempat, tempat tinggal yang sesuai, yang cocok, ya, yang baik. Ya, sebagai contoh ikan, ya, kita simpan di mana? Ya, airnya bagaimana? Ya, agar tidak mati bagaimana? Dan seterusnya. Kucing, ya, kita beri tempat di mana? Tempat tinggalnya untuk dia beristirahat, misalkan, usahakan ada tempatnya. Demikian juga menyesuaikan apa? Menyesuaikan musim atau cuaca, di tempat dingin atau di musim dingin, cuaca dingin. Ya, kita beri apa? Ya, agar tidak kedinginan. Ya, jangan di tempat-tempat yang dingin, semestinya tempat yang hangat. Demikian pula di cuaca yang panas, carikan tempat yang lebih dingin, lebih adem. Kemudian yang kedua adalah ya, ya'ta'u ta'am wa syarab, memberikan makanan dan minuman yang sesuai. Memberikan makanan dan minuman yang sesuai. Ya. Jika tidak mampu mencarinya sendiri, tidak mampu mencari makanan sendiri, tidak mampu mencari minum sendiri. Seperti burung, ya, di dalam sangkarnya. Gimana mau cari makanan? Kita yang memasukkannya ke dalam sangkar. Ya. Ikan dalam akuarium juga sama. Ya. Jadi kalau bisa mencari makanan sendiri dan itu cukup. Misalkan kucing cari makanan sendiri dan cukup seandainya. Ya, atau hewan ternak, ya. Kita keluarkan dari kandang dan bisa mencari makanan sendiri. Kemudian bentuk yang ketiga adalah tidak memberinya beban melampaui kemampuan. Tidak memberinya beban melampaui kemampuan. Ya. Jika berupa hewan yang diberi beban, diberi tugas. Hewan yang diberi tugas ya, seperti hewan tunggangan atau hewan pembawa muatan. Nah ini, diberi tugas sesuai dengan kemampuan. Jangan di luar batas kemampuan. Nah yang semisal ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Demikian juga kesempurnaan manhaj tariqah al-sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian al-sunnah wal jamaah, ya, disebutkan oleh penulis rahimahullah berikutnya, wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala'i wal baghyi wal istitanah 'alal khalq bighairi haqq bihaqqin aw bighairi haqq. Wa yanhauna, dan mereka yakni al-sunnah wal jamaah melarang al-fakhr. Ya, al-fakhr yakni membanggakan diri. Ya, menyebut ya, sesuatu yang membanggakan. Wal khuyala, khuyala ini keangkuhan, angkuh. Wal baghi, baghi yakni melampaui batas terhadap orang lain. Ya, seperti menzalimi orang lain. Semisal dengan zulm, menzalimi orang lain. Wal istitalah 'alal khalq. Wal istitalah 'alal khalq, dan menyombongkan diri di hadapan makhluk. Bihaq au bighairi haq. Dengan hak